adalah sebuah pertarungan yang diselesaikan. Perkelahian di mana kita unggul dan diakui sebagai pemenang. Tapi itu kemenangan yang biasa, kemenangan di atas panggung arena. Namun kemenangan yang dibicarakan Amsal adalah kemenangan atas dosa, panggungnya adalah kehidupan. Orang yang menang atas dosa bagaikan orang yang memenangkan perkelahian dalam keseharian, seperti orang yang menguasai sebuah rumah dan mengambil apa saja yang diinginkannya. Seperti itulah pemenang, dia akan mendapatkan gairah hatinya karena dia sudah menyelesaikan perkelahiannya. Tapi perkelahian bukan soal urusan dengan daging dan darah, tetapi nafsu hawa yang salah. Ya, dosa itu namanya. Karena itulah hidup kita tiap hari adalah perkelahian sengit. Bangun pagi, mata terbuka, perkelahian sudah dimulai. 1001 godaan selalu ada untuk berbuat salah dan berbuat dosa. Berjalan ke tempat kerja, di tempat kerja semakin menggila. Dosa mengincar, menawarkan berbagai aneka ragam kenikmatan yang seringkali tak tertolak karena terlalu menyenangkan. Disitulah perkelahian sengit. Seperti Anda sudah kena pukul, tapi jangan jatuh KO dan tak bangun lagi. Berusaha bergerak, bertindak, memulihkan kesadaran, mulai balas menyerang. Seranglah dosa dengan hidup dalam kebenaran dan melakukan kebaikan. Engkau pemenangnya. Selamat mengambil piala kebenaran.